السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarhu Syarhis Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Wa Syarhu Syarhis Sunnah li Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Artinya kitab matannya Syarhu Sunnah, yaitu Imam Al-Barbahari, yang memuat prinsip-prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sedangkan Syarhu Sunnah disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, sehingga saya katakan Syarhu Syarhis Sunnah. Sampai pada ucapan muallif, ucapan Imam Al-Barbahari, "Thumma yab'athullah al-khalqa 'ala ma amatahum 'alaihi yawm al-qiyamah." Kata Imam Al-Barbahari, dan Ahli Sunnah wal Jamaah mengimani dan meyakini bahwa mereka, manusia, setelah hari kiamat akan dibangkitkan. Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan para makhluk, manusia dan jin khususnya, ala ma amatahum alaih, sesuai dengan keadaan ketika matinya. Kalau matinya dalam keadaan mukmin, dibangkitkan dalam keadaan mukmin. Kalau matinya dalam keadaan kafir, dibangkitkan dalam keadaan kafir. Wal a'malu bil khawatim. Al a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung akhir dari hidupnya. Ay alama amatahum alaihi min kufrin atau imanin. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mensyarah ucapan ini, yakni mati sesuai dengan keadaannya, apakah kufur atau iman. Kullun yub'atsu 'ala 'amalihi, semuanya dibangkitkan sesuai dengan amalannya. Wal imanu bil ba'ti huwa ahadu arkanil iman as-sittah. Dan beriman dengan kebangkitan ini merupakan salah satu dari rukun-rukun iman yang enam. Di dalam rukun iman yang enam disebutkan wal yaumil akhir. Beriman dengan hari akhir. Hari akhir itu hari kiamat, hari kehancurannya, hari kebangkitannya, hari hisabnya, itu semua disebut dengan yaumil akhir. Maka makna yaumil akhir mencakup di dalamnya yaumul ba'si, hari kebangkitan. Wa yaumul hisab, wal jannah wan nar, dan seluruhnya. Sehingga kadang disebutkan dengan beriman pada kehidupan setelah mati. Beriman pada hari akhir adalah beriman dengan adanya kehidupan setelah kematian. Ini iman merupakan rukun dari rukun-rukun iman yang enam. Wa qad jaa'a al-imanu bil yaumil akhir maqrunan bil imani billahi fi katsirin min al-ahadits. Dan sudah datang masalah iman kepada hari akhir dengan diiringkan dengan keimanan kepada Allah dalam sekian banyak hadis. Apa saja? Seperti man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyu'dhi jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sekian banyak hadis dimulai dengan kalimat siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir. Beriman pada Allah dan hari akhir. Yang disebut seringkali dua. Beriman pada Allah dan hari akhir. Karena beriman pada hari akhir ini adalah perkara yang sangat besar dari keimanan. Berkait dengan sekian keimanan lainnya. Keimanan dengan adanya hari kiamat, keimanan dengan adanya hari kebangkitan, keimanan dengan adanya hari perhitungan, hisab, mizan, jannah, wan nar, nah, wassirat, ila akhirih. Wal-ba'athu huwa, dan yang namanya al-ba'athu, huwa i'adatun nasi ihya'an ba'da mautihim. Yang namanya kebangkitan adanya adalah pengulangan manusia dihidupkan kembali setelah kematian mereka. Itu mana ba'ad. Yaitu fi alamil akhirah. Yaitu di hari akhir. Yahyauna fid dunya li ajlil amal. Thumma yamutuna wa yudfanun fil ardi. وَيَبْقَوْنَ فِيهَا إِلَى مَا شَاءَ اللَّهِ فِي مَحَطَّةِ انْتِظَارِ وَهِيَ دَارُ الْبَرْزَخِ الْفَاصِلَةِ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ثُمَّ يُبْعَثُونَ. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah selanjutnya, yakni manusia dan jin atau makhluk-makhluk tadi hidup di dunia untuk beramal, hidup di dunia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Thumma yamutun, kemudian mati. Kemudian dikubur di dalam bumi. Wa yabqauna fiha, dan terus di sana sekehendak Allah, yaitu di alam yang disebut dengan mahattatun tidar, tempat menunggu. Di mana? Di alam barzakh. Wa hiya darul barzakh. Wa darul barzakh al-fasila bainad dunya wal akhirah. Darul barzakh ini pemisah, perantara antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ini kehidupan dunia, ini kehidupan akhirat, maka pemisahnya adalah al-barzakh. Apa makna al-barzakh? Maknanya pemisah. Memang maknanya pemisah. Sebagaimana disebutkan tentang laut dalam Al-Quran, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua lautan yang dikatakan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara kedua lautan itu ada pemisahnya, ada barzakhnya yang tidak saling melampaui. banyak tafsirnya. Di antaranya beberapa ilmuwan yang mengatakan atau menemukan adanya danau di tengah laut. Maksudnya ada sekian luasnya air tawar di tengah laut. Maka air tawar dengan air laut, air tawar dengan air asin di tengah lautan ini tidak bercampur, seakan-akan ada barzakh. Ikan yang dari sini balik, yang dari sini juga balik. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, dan ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Berarti barzakh maknanya memang pemisah, karena dia fasilatun bainad dunya wal akhirah. Pemisah antara dunia dan akhirat. Tsumma yub'atsuna min hadhihi al-qubur. Setelah itu, setelah hari kiamat, maka mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Ruhan wa jasadan. Ruhnya dan jasadnya. Yaqumuna minha ahya'an kama kanu. Mereka dibangkitkan dalam keadaan hidup seperti semula. La yadhi'u min khalqihim syai. Tidak ada yang terlupakan, enggak ada yang terlalaikan sedikit pun dari jasadnya. Tsumma tu'ad al-arwah. Setelah kumpul semua jasadnya sempurna utuh, tidak tertinggal sedikit pun. Bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Kata Allah, bahkan kami bisa untuk mengembalikan persis sidik jarinya. Banana. Jari-jarinya dan sidik jarinya persis, tidak berubah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Qala, dikatakan selanjutnya, la yudhi'u man min khalqihim syai'. Tidak terlalaikan dari ciptaannya sedikit pun. Tsumma tu'adul arwah, setelah kembali utuh, maka ditiupkan kembali ruhnya atau disatukan kembali ruhnya, fi ajsanihim, fi ajsadihim, di jasad-jasad mereka. Tsumma yusaquna ilal mahsyar, kemudian mereka digiring ke mahsyar, lil jazai, untuk pembalasan. Ala a'malihim, atas amalan-amalan mereka, allati amiluha, yang mereka telah amalkan di dunia. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Wa la tujzawna illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah kalian dibalas kecuali sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Catatannya lengkap. Balasannya sekedap Allah SWT. Apakah dibalas atau dimaafkan atau dikurangi, Allah SWT yang menentukan. Catatannya tidak tertinggal sedikit pun. Sehingga orang-orang mujrimin, orang-orang pendosa, orang-orang zalim, terkejut melihat catatan yang rinci tadi. Qala fala ahad yuzza khairan bi'amali ghairi. Maka tidak mungkin seorang pun dibalas dengan amalan orang lain. Masing-masing bertanggung jawab atas amalannya sendiri-sendiri. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa dengan apa yang dia telah lakukan bertanggung jawab. Mempertaruhkan dirinya. Masing-masing dengan amalannya dia sendiri, dia mempertaruhkan dirinya. Mu'tiquha au mubiquha. Apakah menyelamatkan dirinya atau mencelakakan dirinya? Itu amalanmu. Hiya a'malukum. Uhsiha lakum. Itu amalan kalian. Aku hitung untuk kalian sendiri. wala talumanna illa nafsak. Kalau ada kejelekan, wala talumanna illa nafsak. Kalau ada kebaikan, maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. La yujza ahadun bi'amali ahad. Tidak mungkin seseorang dibalas karena amalan orang lain. Masing-masing bertanggung jawab terhadap amalannya sendiri-sendiri. Wala yu'aqab bi'amali ghairihi, tidak pula dibalas dengan amalan orang lain, tidak pula diazab dengan amalan orang lain atau dengan dosa orang lain. Tidak bisa kirim-kiriman pahala, tidak pula bisa kirim-kiriman dosa. Wala taziru waziratun wizra ukhra, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah seseorang akan memikul dosa orang lain. Bagaimana Ustaz dengan yang itu? Hadis yang menyatakan man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha. Orang yang mengadakan amalan yang jelek kemudian diikuti, maka dia mendapatkan dosa dan dosa pengikutnya. Bukan maknanya dosa pengikutnya diambil pindahkan pada dia, tidak. Lengkapi hadisnya. Wala yanqus min wizrihim syai, itu lanjutannya. Kata Nabi Rasulullah SAW, dan tidak dikurangi dosa mereka sedikit pun. Tidak dikurangi. Artinya apa? Artinya orang ini bukan memikul dosa mereka. Dosa mereka tetap dosa. Tetapi dia mendapatkan dosa yang lebih karena dia penyebabnya. Maka dia mendapatkan dosa dari perbuatannya. Dan dia mendapatkan dosa karena menyebabkan orang lain ikut berbuat dosa. Dan karena dia mengajak orang lain berbuat dosa. Dan karena dia menjadikan contoh yang jelek untuk mereka. Ini semua dosa. Dosanya dia sendiri. Bukan dosanya mereka dipindahkan, tidak. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah seseorang memikul dosa orang lain. Kullun yujaza bi'amalihi. Masing-masingnya dibalas sesuai dengan amalannya sendiri-sendiri. Khairihi au syarrihi. Apakah kebaikannya atau kejelekannya? Wa hadha adlun min Allah. Ini keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. La yatrukuhum biduni jaza. Allah tidak biarkan mereka tanpa balasan, tidak. Allah tidak biarkan mereka abasan, sia-sia. Allah tidak biarkan mereka dalam keadaan abas. Ayasabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan sia-sia? Apa tafsirnya? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, maknanya la yu'mar wa la yunha. Apakah dibiarkan sia-sia tanpa ada perintah, tanpa ada larangan? Ternyata tafsir dari yang lainnya, tanpa ada balasan, tanpa ada azab, bebas begitu saja berbuat apapun. Tidak. Tidak sia-sia. Diciptakan, diperintah, dilarang, diatur, dan dihisab. Yaumul qiyamah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ada orang yang zalim, sezalim-zalimnya belum dibalas. Mati. Ada orang yang baik, tetapi tertuduh dengan tuduhan dusta, akhirnya dibunuh, binasa. Belum ada keadilan. Apakah dibiarkan begitu saja? Tidak mungkin. Itu bukan keadilan. Sedangkan Allah memiliki sifat adil. Maka pasti akan ada yaumul hisab. Untuk menghitung semua tadi. Dan mengadili mereka. Yang zalim akan dibalas dengan kezalimannya. Yang tertuduh tadi akan Allah SWT gantikan madlamahnya. Akan nuntut nanti orang yang menuduhnya. Ini khun ibn a'azakumullah hisab. Yang merupakan cerminan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. وقد اتعبوا انفسهم والعياض بالله بالكفر والشرك والفسق والافساد في الارض. Manusia sebagian sudah melelahkan dirinya dengan berbagai macam naudzubillah kekafiran, kesyirikan, kefasikan, kerusakan di muka bumi. In kanu minal kafirin. Kalau orang-orang kafir, apakah Allah biarkan mereka biduni jaza? Yatrukuhum biduni jaza? Tidak mungkin. Hada adullahi jalla wa'ala. Fahada ma'na qawlihi huna. Tentunya keadilan Allah azza wa jalla adalah adanya hari pembalasan. Demikian pula in kana mu'minan. Kalau orang-orang mukmin, mereka sudah lelah dengan berbagai macam ibadah, ketaatan-ketaatan, kemudian tidak ada balasan? Tidak mungkin. Keadilan Allah akan membalas. In syarran fa syarran wa in khairan fa khairan. Anna kulla ahadin yujza bi'amalihi, bahwa setiap orang akan dibalas dengan amalannya masing-masing. Wa idza kana kadzalika fa yajib 'alal 'abdi an yanzur fi 'amalihi. Kalau begitu berarti setiap orang harus melihat amalannya di dunia. Naam. Setiap orang harus memperhatikan dirinya. Karena kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa akan bertanggung jawab, akan mempertaruhkan dirinya dengan amalannya. Madama 'ala qaidil hayah, selama dia masih hidup, dia masih bisa introspeksi, masih bisa periksa diri, masih bisa melihat amalannya bagaimana. Famakana min khairin fa innahu yatazawwad minhu. Kalau kebaikan-kebaikan, maka hendaklah jadikan sebagai bekal. Ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala agar menjadi bekalmu nanti yaumul qiyamah. Wa makanna syarran, kalau ternyata amal itu jelek, maka segera berhenti dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatubu ila Allah wa yatakhallas minhu. Bertaubat dan menghentikan. Madama dalika mumkinan, selama itu masih memungkinkan. Qala Allahu azza wa jalla. Allah sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan lihatlah masing-masing apa yang dia sudah amalkan untuk besok. Besok bermakna hari akhirat. Besok bermakna yaumul hisab. Ma qaddamat lighad, apa yang sudah dipersiapkan untuk esok? Hasib nafsak fi hadhihi dunya qabla al-hisab yaumul qiyamah. Hitung dirimu di dunia ini sebelum engkau dihitung nanti yaumul qiyamah. Hasib nafsaka ala a'malik, hitunglah amalanmu. Wanzur fiha, dan lihatlah amalan-amalanmu. Fa aslih ma fasada minha, dan perbaikilah apa yang rusak daripadanya. Apa yang jelek perbaiki. Wazid ala makana fiha, kalau kebaikan tambahlah apa yang ada padanya dari kebaikan-kebaikan. Watanabbah minal ghaflah, dan perhatikanlah jangan sampai lalai. Hadza huwal matlub minal aqil, inilah yang sepantasnya dilakukan oleh seorang yang berakal. Apa kata Nabi SAW? Al-kayyis man dana nafsahu wa'amila lima ba'dal maut. Al-kayyis adalah yang cerdas. Seorang yang cerdas adalah orang yang dana nafsahu, yang menundukkan dirinya untuk beragama dengan baik, menundukkan dirinya untuk beramal dengan amalan saleh. Wa'amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk setelah mati. Ini orang yang cerdas. Dia bisa berhitung bahwa dunia ini sebentar, sedangkan akhirat selama-lamanya. Maka dia akan korbankan dunianya yang sebentar ini untuk mengejar yang selama-lamanya, yang khalidina fiha abada. Itu kayis namanya. Tetapi kalau sebaliknya, maka bukan orang yang akil, bukan orang yang kayis. Dia mementingkan dunia, mengorbankan akhiratnya. Dunia yang sebentar dia pentingkan, dia tinggalkan akhiratnya yang akan memberikan pada dia kebaikan selama-lamanya, dia korbankan. Berarti dia tidak cerdas. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, Walihada qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, al-kayyis ya'ni al-aqil. Hadis tadi menyebutkan al-kayyis maknanya aqil, orang yang berakal. Mandana nafsahu, yaitu orang yang menundukkan dirinya, yakni menghisab dirinya, menghitung apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah amalkan, apa yang saya sudah kerjakan, apa yang belum saya kerjakan, apa yang jelek, apa yang baik. Yang jelek cepat berhenti, kemudian bertobat pada Allah dan memperbaiki. Apa yang baik dia tambah dan dia ikhlaskan, dia murnikan keikhlasannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk nanti setelah mati. Hadza huwal aqil, itu orang yang berakal. Sebaliknya al-ajiz, orang yang lemah. Wal-ajiz man atba'a nafsahu hawaha. Al-ajiz, orang yang dalam keadaan mengikuti hawa nafsunya. Fi hadhihi dunya, di dunia ini. Wa tamanna 'ala Allahi al-amani, dan kemudian mengharap kepada Allah dengan harapan-harapan. Ini ajiz, orang yang lemah. Dia mengikuti hawa nafsu, tapi berharap. Itu bukan harapan, itu angan-angan kosong. Kalau tidak usaha, tidak beramal. Atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Mengikuti hawa nafsunya di dunia, memuaskan hawa nafsunya, dan kemudian berangan-angan akan mendapatkan ampunan, akan mendapatkan ini, akan mendapatkan itu, kebaikan-kebaikan. Ayuridul jannah, yuridun najah, ingin surga, ingin keselamatan. Wa huwa lam ya'mal syai'a, padahal dia tidak beramal apapun. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri 'ala al-yabasi kama yuqal. Kamu mengharapkan selamat, tapi engkau tidak menjalani jalan selamat. Ingat, perahu itu enggak akan berjalan di daratan. Artinya dia tidak pada tempatnya. Kalau kamu berharap selamat, jalani jalan keselamatan. Jalan keselamatan, jalan agama, jalan sunnah, jalan tauhid. Wal-ajaz al-mazmum. Walaih sa'ajiz al-ajz al-hissi. Ajiz di sini bukan ajiz yang hissi, tapi ajiz yang tercela. Kadang-kadang ajiz diterjemahkan kelemahan. Orang yang lemah, tidak mampu, itu dimaklumi. Karena dia tidak mampu. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Ajiz ini adalah orang yang malas, lemah untuk usaha, lemah untuk berupaya. Bukan al-ajz al-hissi alladhi la yaqdir, bukan ajaz yang hissi yang maknanya tidak mampu, bukan. Yang maknanya la yastati'u ma'ahu al-amal, yang dia tidak mampu untuk berbuat sesuatu, bukan itu. Tetapi ajiz yang dimaksud dalam hadis ini adalah ajiz bermakna lemah, tidak mau berusaha, malas, tidak mau berupaya. Dia tidak mau mengejar akhirat, tidak mau berusaha untuk mendapatkan keselamatan, tidak mau berusaha untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Ini ajiz yang madmum. Adapun ajiz bermakna ketidakmampuan, Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang kecuali dengan sekesanggupannya. Tetapi lakin hadza qadirun mustati'. Apa yang dimaksud tadi, yang Nabi cerca tadi, adalah orang yang qadirun mustati'un, dia mampu, dia bisa, tapi tidak mau berusaha. Dia bisa, dia mampu, tapi enggak semangat. Lebih semangat cari dunia. Lakinnahu 'ajiza 'azzal kasali. Tetapi dia lemah, tidak semangat dalam beramal, alias al-kasal, malas. Wa'adamul mubalah, dan tidak peduli. Hadza huwal ajiz, itulah aziz dalam hadis tadi. Wa ma hadza yatamanna an yakuna fil akhirati min ahli al-jannah. Tetapi orang ini yang malas beramal, malas berusaha, tidak semangat dalam mencari akhirat, bahkan tidak semangat untuk menjalani jalan selamat, ternyata orang ini berangan-angan ingin mendapatkan surga. Biduni amal, tanpa amal. La yumkin. Tidak mungkin. Ayyakuna hadha min ahlil jannah. Tidak mungkin dia menjadi ahlil jannah tanpa amalan. Tidak mungkin. Selanjutnya, Syekh Al-Imam Al-Barbahari berkata, wa yuhasibuhum bima syaa'a fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kemudian Allah hisab mereka sekehendaknya. Sebagian dalam surga dan sebagian dalam neraka. Kata Syekh Shalal Fauzan dalam syarahnya, ayyuhasibuhum ala a'malihim. Yani Allah hisab mereka atas amalan-amalan mereka. Apa maknanya hisab? Al-hisab huwa al-munaqashatu ala al-a'mal. Wal-munaqashah ala al-a'mal bermacam-macam. Ada dihitung amalan-amalan baiknya dan amalan-amalan jeleknya. Kemudian ditimbang. Ada pula bukan dihitung, tetapi ditunjukkan saja. Bukankah ini amalanmu? Kemudian dimaafkan. Atau yang ketiga, ditunjukkan sekedar agar dia ngaku. Setelah ngaku, dia azab. Bukankah ini semua kekafiranmu, dosamu, kebolimanmu, kemudian dia azab. Ya, ini tidak ada timbangan amal baiknya ditimbang amal jeleknya, tidak. Mengapa? Kafir. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tidak ditegakkan untuk mereka timbangan. Maka dibagi yang namanya hisab beberapa bagian atau beberapa jenis. Fannasu ala aqsa. Manusia dalam hisab ada beberapa macam. Yang pertama, minal mu'minin. Di antara orang beriman ada yang tidak dihisab sama sekali. Fayadkhulul jannah bila hisabin wala adab. Langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, uridat alayyal umam. Faru'aitu an-nabi wa ma'hur rajul wal rajulan. Wal nabiyu wa ma'hur rahatu. Wal nabiyu wa laysa ma'hu ahad. Kata Nabi, ditampakkan kepadaku umat-umat. Ada Nabi yang pengikutnya 1-2 orang. Ada Nabi yang pengikutnya rohat. Rohat itu antara 3-10. Wa nabiyyu wa laysa ma'hu ahad. Dan ada Nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Maka tiba-tiba aku melihat sawadul azim. Hitam yang besar. Maksudnya jumlah manusia yang sangat banyaknya sehingga hanya hitam saja. Fadhanantu annahum ummati, aku kira mereka itu umatku. Ternyata qila li, dikatakan kepadaku, innahum ummatu Musa, mereka adalah umatnya Musa. Walakin undur ilal ufuk, tapi lihatlah ke ufuk lain. Maka aku lihat ke ufuk lain, maka aku melihat sawadun azim, aku melihat jumlah manusia yang lebih besar lagi. Maka dikatakan, innahum ummatuk, mereka itulah umatmu. Wa mahum 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Bersama mereka ada 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Qanibina a'azakumullah. Berarti dalam umat Islam ini ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jumlahnya 70,000 orang. Berapa aulia Allah dari umat ini? Mungkin sudah lebih dari 70,000. Dari sebanyak Nabi SAW, para sahabat, para tabiin sudah habis. Siapa yang dipastikan masuk di dalamnya? Hah? Nah, Uqasyah ibn Mihsan. Yang menyatakannya Rasulullah doakan aku termasuk di dalamnya. Anta minhum, engkau termasuk di dalamnya. Ukasha bin Mihsan. Sedangkan yang kedua berkata, ya Rasulullah masuk, doakan aku agar aku masuk dalamnya. Sabaqa ka biha Ukasha, engkau sudah dahulu Ukasha. Beberapa ulama menyatakan berarti sahabat saja tidak semua masuk 70 ribu orang. Qaulun, satu pendapat. Tapi pendapat lain menyatakan bukan. Bahwa Rasulullah SAW tidak mengucapkan doa itu. Artinya masih dalam keadaan tidak tahu apakah dia masuk dalamnya atau tidak. Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas mereka khairu ummah. Berapa ribu para sahabat kalau masuk semua 70 ribu orang? Hah? Di akhir Fathu Mekah 12 ribu. Masih sisa banyak. Para tabi'in berapa? Karena khairun nas karni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum. Tetapi alhamdulillah ada riwayat yang walaupun kesahihannya di bawah hadis yang pertama, tapi sebagian ulama mensahihkannya. Yaitu Rasulullah SAW menyatakan fastazadtu rabbi, aku pun meminta kepada Rabbku ditambah, jangan cuma 70 ribu orang. Fazadani fi kulli alfin 70 alfa, maka ditambah untukku setiap 1000 70 ribu orang. Berarti 70 ribu orang kali 70 ribu. Ya begitu menghitungnya. Enam. Karena setiap 1000 70 ribu orang. Fazadani min kulli alfin 70 alfa. Riwayat berikutnya di bawah lagi kesahihannya menyatakan fastazadtu rabbi, aku pun meminta lagi ditambah. Fazadani thalatha hissiyat min hissiyati rabbi, maka ditambah untukku satu hissi dari hissi rabbi. Hissiyat adalah takaran tangan, cidukan tangan. Dan tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia. Dan juga tidak bisa diukur dengan angka. Oleh karena itu, jangan pesimis. Berusahalah, berupayalah, dan berdoalah. Semoga kita masuk di dalamnya. Karena masih ada kalimat ditambah salasa hisiyat min hisiyati rabbi. Tiga takaran tangan dari tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa kamitslihi syai. Tidak sama dengan takaran kita. Tetapi kita tahu bahwa itu tidak bisa diukur dengan angka. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Yang kedua, kita baca saja tanpa syarah. Karena disebutkan di sini bagian-bagian manusia. Yang pertama yang tidak dihisab. Yang kedua yang dihisab dengan hisaban yasira. Dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah adalah hanya ditunjukkan saja. Yang ketiga, dihitung. Nuqish. Maka siapa yang nuqish al-hisab udzib. Siapa yang dihitung amalannya akan dianggap. Mesti. Bagaimana dengan hisab yang mudah? Hisab yang mudah itu gak dihitung. Cuma ditunjukkan saja, selesai. Bukankah ini dosamu? Iya ya Rabb, itu semua dosaku. Dimaafkan semuanya. Yang keempat, orang kafir yang tidak dihitung dengan hitungan timbangan dan perbandingan kebaikan dan kejelekan. Tidak. Bukan dihitung dengan diperbandingkan dengan kebaikannya. Karena kebaikannya tidak diterima. Lain kafartum, lain asyrak. Lain asyrakta, layahbatanna amalu. Kalau engkau berbuat syirik, gugur amalanmu. Maka bagaimana hisabnya orang kafir? Hisabnya hanya hisabut takrir. Hisabut takrir itu hanya di takrir. Disuruh ngaku saat itu. Bukankah ini semua kekufuranmu? Ditunjukkan semua kekafirannya. Bi'an yutla ala a'malihi. Ditunjukkan amalan-amalannya, kekafirannya, kesyirikannya. Sampai dia ngaku. Dan memang tidak mungkin ada yang bisa mengingkarinya. La yasa'uhul inkar abada. Enggak mungkin bisa diingkari. Thumma yudfa' bihi ilan nar. Setelah itu digiring dalam neraka dalam keadaan sadar kalau itu akibat perbuatan mereka sendiri, kekafiran mereka sendiri, kesyirikan mereka sendiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.